الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah, dan kita masih menerangkan tentang seputar permasalahan hukum-hukum menunaikan ibadah haji dan umrah, dan kita memasuki bab yang kedua. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala al-babu thani, bab yang kedua, fi arkanil haji wa wajibatih, tentang rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajibannya. Wa fihi mas'alatan, dan dalam hal ini ada dua permasalahan. Maka di sini beliau membahas tentang rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajibannya. Setiap rukun itu pasti wajib, namun tidak setiap wajib kedudukannya sebagai rukun. Sebab rukun itu lebih kuat daripada hukum wajib. Adapun rukun apabila seorang meninggalkannya, maka menyebabkan amalan yang diamalkan tidak sah. Seperti misalnya membaca suratul Fatihah dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab atau bi ummil Quran. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Demikian pula halnya ruku', sujud, tuma'ninah dan yang lainnya. Adapun wajib merupakan hal yang diharuskan dikerjakan, namun apabila seorang meninggalkannya tidak menyebabkan batalnya amalan tersebut. Namun dia berdosa apabila dia meninggalkannya dengan sengaja. Dia berdosa apabila dia meninggalkannya dengan sengaja. Seperti misalnya tasyahud yang pertama di dalam sholat. Pada sholat 3 rakaat yang memiliki 2 tasyahud. Demikian pula sholat 4 rakaat yang memiliki 2 tasyahud. Tasyahud yang pertama hukumnya wajib. Apabila seorang meninggalkannya, maka dia berdosa jika dia meninggalkan dengan sengaja. Namun apabila dia lupa, maka cukup disempurnakan dengan sujud as-sahwi, sebagaimana yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka demikian pula halnya rukun-rukun haji dalam menunaikan ibadah haji. Rukun-rukun haji ini apabila seorang meninggalkan salah satunya, maka menyebabkan amalannya batal dan tidak sah untuk dikatakan sebagai haji. Kata beliau, al-mas'alatul ula fi arkanil haji, permasalahan yang pertama tentang rukun-rukun haji. Arkanul haji 4 hiya, rukun-rukun haji itu ada 4, yaitu yang pertama al-ihram. Ini rukun yang pertama, al-ihram. Yang dimaksud al-ihram wa huwa niyatul haji wa qasduhu, niat untuk haji. Yani niat untuk mulai memasuki amalan haji atau umrah. mulai memasuki amalan haji atau umrah. Sebab an-niyah itu adalah al-qasdu, tujuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi begitu dia berniat, maka berarti dia telah memulai amalan manasik. Adapun sekedar memakai pakaian ihram, memakai pakaian ihram, maka itu bukan niat. Jadi kalau misalnya seorang dari Madinah, miqat bagi penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, kurang lebih 15 kilo dari Masjid Nabawi. Tapi dari hotel, ya karena mungkin ramainya orang-orang yang ada di Dzul Hulaifah, terkadang seorang ingin mandi di Dzul Hulaifah, mungkin dia menemui kesulitan. Dan kesulitan untuk mengganti pakaian. Maka dia telah memakai pakaian ihram semenjak dari hotelnya. Namun dia belum memulai manasik, karena dia belum berniat ihram. Jadi sekedar memakai pakaian, pakaian ihram, dan menanggalkan pakaian-pakaian yang berjahit, itu belum menunjukkan bahwa dia berihram. Sampai dia berniat untuk memulai ihramnya. Sebab ihram yang dimaksud adalah niyatul hajj, niat untuk memulai memasuki amalan haji atau umrah. Lianna al-hajj ibadatun mahdhatun fala yasihhu bighairi niyatin biijma'il muslimin. Sebab haji merupakan ibadah yang murni, maka tidak sah ibadah tersebut dikerjakan tanpa niat berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Wal aslu fi dhalika qawlun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dan dalil dalam hal ini adalah sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amalan-amalan tersebut berdasarkan niat. Wan niyatu mahalluha alqalbu, dan niat itu tempatnya di dalam hati. Kapan dia sudah bertekad untuk memulai memasuki manasik haji atau umrah, maka itulah niat, itulah al-ihram. Lakin al-afdal fil haji an-nutqu biha, namun yang afdal dalam menunaikan ibadah haji mengucapkannya apabila dia hendak menunaikan umrah, maka dia menentukan amalan apa yang akan dia lakukan. Jika umrah, maka dia mengatakan labbaika umrah atau labbaika Allahumma umrah. Kalau dia menunaikan ibadah haji, maka dia mengatakan labbaika hajjan atau labbaika Allahumma hajjan. Jadi dia melafazkannya. Namun perlu diketahui bahwa lafaz ini itu bukan niat. Lafaz bukanlah niat. Sebab niat itu selalu kaitannya dengan hati. An-niyatu mahalluhal qalbu. Namun lafaz yang diucapkan labbaika umrah atau labbaika hajjan dan yang semisalnya, ini seperti ucapan takbiratul ihram ketika memulai salat. Di dalam salat ada niat. Niat itu di mana? Dalam hati. Ketika dia memulai, maka dia dianjurkan untuk mengucapkan Allahu Akbar untuk memasuki amalan salat. Maka takbir tersebut adalah perbuatan yang pertama kali yang dilafazkan untuk memulai salatnya. Jadi bukan usolli, atau melafadzkan niat, ini tidak ada dalil sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula dalam hal menunaikan ibadah haji. Lafaz yang diucapkan adalah labbaik umrah atau labbaik hajjan. Dan itu bukan niat. Itu bukan niat. Ini harus difahami. Mu'ayyinan an-nusuk alladhi nawah, untuk menetapkan an-nusuk, menetapkan ibadah yang dia kerjakan. Jadi niat itu adalah yang terdapat di dalam hati. Kalau misalnya dia hendak menunaikan ibadah umrah, tapi secara lafaz dia keliru. Dia hendak menunaikan umrah, tapi dia mengatakan labbaika hajjan. Labbaika hajjan. Dia menyebut haji. Padahal yang dia niatkan adalah umrah. Maka yang terhitung, yang teranggap adalah yang terdapat dalam hatinya, bukan yang dilafazkan oleh lisannya. Maka ini semakin menegaskan kepada kita bahwa apa yang dilafazkan itu bukanlah niat. Niat itu adalah yang terdapat di dalam hati. Lithubuti dhalika min fi'lihi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Karena sahihnya hal itu dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu melafazkannya dengan mengucapkan labbaika umratan atau labbaika Allahumma umrah atau labbaika hajjan atau labbaika Allahumma hajjan, atau ingin ditambah labbaika Allahumma umratan la riya'a fiha wala sum'ah. Dan apabila seorang mengkhawatirkan sesuatu yang menghalanginya untuk menyempurnakan ibadahnya, maka dia boleh memberi syarat pada awal lafaz tersebut dengan mengucapkan fa in habasani habisun fa mahilli haitsu habastani. Apabila ada yang menghalangiku untuk menyempurnakan amalan haji atau umrah, maka tahallulku di tempat di mana aku tertahan. Ini semua dilakukan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, al-wukufu bi Arafah. Wukuf di Arafah. Naam. Wa huwa ruknun bil ijma', dan wukuf di Arafah adalah rukun berdasarkan ijma' al-ulama. Wa daliluhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam al-hajju Arafah. Dan dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling inti. Ibadah haji yang paling inti, wukuf di Arafah. Meskipun ada sebagian pendapat yang mengatakan ibadah haji yang paling inti adalah tawaf al-ifadah. Namun berdasarkan hadis Nabi SAW, al-hajju Arafah, menunjukkan bahwa tidak ada haji bagi seorang yang tidak melakukan wukuf di Arafah. Dengan berbagai macam keutamaan yang ada di hari Arafah. Maka haji adalah wukuf di Arafah. Sama halnya seperti sabda Nabi SAW, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Artinya tidak akan tegak agama seorang kecuali jika dibangun di atas nasihat. Demikian pula wukuf di Arafah. Tidak ada haji bagi seorang yang tidak melakukan wukuf di Arafah. Wa waqtul wukuf min ba'di zawali yawm Arafah. Adapun waktu melakukan wukuf itu dari setelah zawal, masuknya waktu zuhur. Pada tanggal 9 hari Arafah, yawm Arafah. Masuknya waktu zuhur. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 9 setelah beliau melaksanakan salat subuh di Mina, menunggu agak terang lalu beliau berangkat menuju ke Arafah. Dan sebelum masuknya waktu zuhur, beliau singgah di sebuah tempat yang tempat tersebut bukan bagian dari Arafah, yang disebut Namirah. Maka di tempat tersebut dibuatkan kemah untuk beliau, dan beliau belum memasuki padang Arafah. Beliau beristirahat di Namirah menunggu waktu zuhur. Setelah memasuki waktu zuhur, maka beliau mendatangi lembah Uronah dan beliau berkhutbah. Beliau berkhutbah kemudian melaksanakan salat az-zuhur dan dijama' dengan salatul asr. Setelah beliau melakukan ini semua, setelah khutbah, setelah salat zuhur, kemudian dijama' dengan salatul asr, barulah beliau memasuki Arafah. Barulah beliau memasuki Arafah dan beliau memulai wukuf. Jadi waktu wukuf dimulai dari ba'da zawal, setelah zawal, yakni memasuki waktu zuhur. Ila tulu'i fajri yaumin nahri, sampai terbitnya fajar pada hari berikutnya, hari kurban, Idul Adha. Sehingga siapa saja yang datang di waktu-waktu tersebut, datang ke Arafah meskipun sebentar, maka hajinya sah. Maka hajinya sah. Misalnya seorang terlambat, pesawat delay dari Indonesia, sehingga dia tidak mendapati tanggal 9 untuk wukuf di Arafah. Dia tiba tanggal di malam hari, tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah malam hari, tiba di Jeddah langsung berangkat ke Makkah misalnya, langsung menuju Arafah. Sampai di Arafah jam 3 subuh, jam 3 subuh belum memasuki belum terbitnya fajar, jam 3 subuh dia masuk Arafah. Apa hukum hajinya? Hajinya sah. Karena dia masih mendapati waktu wukuf di Arafah. Tapi kalau misalnya dia datang, ya, dia terlambat kemudian datang pada tanggal 10, dia tiba di Arafah jam 6 pagi, telah selesai sholat subuh, telah terbit fajar, maka tidak ada haji baginya. Karena dia tidak mendapatkan waktu wukuf di Arafah. Sebab akhir dari waktu wukuf di Arafah adalah terbitnya fajar shadiq pada tanggal 10 Dzulhijjah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang wukuf, man waqafa fi ayyi sa'ati lailin aw naharin faqad tamma hajjuhu wa qada tafata. Barang siapa yang wukuf di waktu kapan saja, di waktu malam dan di waktu siang dari waktu tersebut, maka telah sempurna hajinya, maka dia boleh menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat pada dirinya selama dia menunaikan ihram, selama dia menunaikan haji. Nah, akan tetapi bagi seorang yang datang ke Arafah lalu kemudian dia mulai wukuf dari zawal, setelah masuknya waktu zuhur dia mulai wukuf, yang wajib bagi dia untuk tidak meninggalkan Arafah kecuali setelah terbenamnya matahari. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik kalian. tata cara ibadah haji kalian. Dan Nabi AS mengajarkan dalam hadis Jabir yang panjang riwayat Imam Muslim, ketika beliau wukuf, beliau tidak meninggalkan Arafah kecuali setelah matahari benar-benar terbenam. Baru setelah itu beliau meninggalkan Arafah dan beliau mengerjakan salatul maghrib di Muzdalifah. Salatul maghrib yang dijamak dengan salat al-isya. Ada sebagian yang belum terbenam matahari dia sudah keluar. Hukum hajinya sah, tapi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban. Sebab yang wajib bagi seorang yang memulai wukuf dari zawal, waktu zawal asy-syams, maka dia harus tetap berada di Arafah sampai terbenamnya matahari. Lalu kemudian setelah itu dia meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah. Baik, sampai di sini ikhwan, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.